Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah. Kita masuk pada pembahasan Asyirkul Akbar wa anwa'u, syirik yang besar dan macam-macamnya. Syirik yang artinya adalah penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu di antara pembatal tauhid. Tauhid itu ada pembatalnya, nawaqidnya, dan ada nawaqisnya. Kalau nawaqid itu artinya pembatal yang merusak, kalau nawaqis yang mengurangi kesempurnaan. Nawaqidul atau nawaqidut tauhid berkisar antara syirkun akbar, kemudian kufrun akbar, kemudian nifaq i'tiqadi. Ini adalah nawaqib pembatal tauhid. Kalau nawaqis syirkun asghar, kufrun asghar, nifaq amali, berkisar masalah itu. Itu nawaqis, termasuk di dalamnya adalah al-ma'asi wa dhunub, kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Ini adalah nawaqis. Itu yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka kalau orang dikatakan mentahqiq tauhid dengan sempurna, artinya dia meninggalkan syirkun akbar, syirkun ashar, kufrun akbar, kufrun ashar, nifaq i'tiqadi, nifaq amali, dan meninggalkan bid'ah atau syirik, bid'ah, ini maksiat, ini semuanya dia tinggalkan, baik yang akbar maupun yang ashar. Orang yang mereka telah sampai pada tingkat bisa meninggalkan itu semuanya, dia telah mewujudkan tauhid dengan sempurna. Ada orang bertauhid tapi naqis, tauhidnya kadarnya berkurang, sehingga dia masih melakukan beberapa hal yang masuk di dalam perbuatan yang akan mengurangi tauhid, syirkun asghar, kufrun asghar, nifaq amali. Ini termasuk yang akan menjadikan berkurangnya kadar tauhid seseorang. Kita insyaallah mempelajari apa itu asyirkul akbar dan macam-macamnya. Asyirkul akbar, anta ja'ala lillahi niddan mathilan tad'uhu kama tad'u Allah aw tasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah kal istighatsah aw adh-dhabhi aw an-nadhri aw ghayriha. Asyirkul akbar, syirik yang besar adalah Anda menjadikan bagi Allah niddan, mathilan, tandingan. Padahal tidak ada yang setanding dengan Allah Ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setanding dengan Allah Ta'ala. Tetapi mereka menjadikan tandingan bagi Allah Ta'ala, sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Kemudian tad'uhu, kamu atau kalian seru, kalian mintai tandingan-tandingan tersebut, sebagaimana kama tad'ullaha, seperti kamu menyeru Allah Ta'ala. Au tasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah, atau kamu palingkan sebagian dari macam-macam ibadah, Anda palingkan kepada selain Allah Ta'ala. Kal istighosah, seperti istighosah. Apa ya kawan, istighosah? Hah? Meminta untuk apa? Iya, meminta untuk dihilangkan dari kesulitan yang sedang menimpa atau yang telah menimpa. Awidabhi, atau menyembelih. Ini persembilan ibadah. Karena persembilan itu ada persembilan ibadah, ada persembilan yaitu sunnah, ada persembilan yang syirik. Awin nadri, atau nadar. Apa itu nadar? Hah? Janji ngapain? Apa? Nadar itu asalnya maknanya adalah dia berjanji, yaitu yang kelazimannya mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Nadar ada dua, ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Kalau nadar mutlak itu nadar lepas, artinya tidak ada ikatan apa-apa. Contoh, saya mau pekan ini menghatamkan Quran 3 kali, sepekan 3 kali. Nadar, maka dia wajib tunaikan. Tidak ada ikatan apa-apa. Artinya tidak ada ikatan kalau saya sembuh dari sakit, kalau saya lulus dari kuliah, kalau saya nanti sudah, enggak. Tapi dia nadarkan lepas. Ini nadar mutlak, seperti itu. Ah, nadar seperti ini yang dipuji. Yang pelaksananya, yang nadarnya dipuji. Ada nadar muqayyad. Nadar muqayyad itu nadar yang pakai ikatan. Saya mau menghatamkan Quran kalau saya sembuh dari sakit. Maka begitu dia sembuh dari sakit, dia punya kewajiban menghatamkan Quran, memenuhi nazar yang dia ucapkan. Dan nazarnya muqayyad, karena dia ikat dengan sebuah keinginan tertentu. Ah, nadar yang ini yang asalnya kata para ulama makruh atau bahkan haram. Maka Rasulullah SAW asalnya melarang nadar. Nahan Nabi SAW ani nadri. Wa innahu la yaruddu syai'an. Wa innama yustakhraju minal bakhil. Nabi katakan, dikatakan bahwa Rasulullah SAW melarang nadar, dan nadar itu gak bisa menolak apa-apa, gak bisa menolak apa-apa. Kemudian, dan sesungguhnya nadar itu hanya keluar dari orang yang bakhil, dia hanya mau melakukan sebuah ketaatan tertentu kalau keinginannya terwujud. Kalau saya sembuh, kalau saya lulus, kalau saya diwisuda, kalau saya ini dapat istri dan semisalnya, dia ikat-ikat-ikat. Padahal harusnya untuk ketaatan-ketaatan semisal itu, tanpa dia harus mengikat dengan sesuatu, dia pun hendaknya berlomba-lomba untuk melakukannya, menghatamkan Quran, sedekah, infak, segala macam. Maka ini yang kata ulama, nazar seperti ini yang asalnya makruh atau bahkan haram, tapi kalau sudah bernadar, wajib untuk dia menunaikan. Dan penunaian nadarnya dipuji oleh Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, yufuna bin nadri. Mereka orang-orang yang menunaikan nadar. Ini kalau sudah bernadar, dia tunaikan. Tidak mengkhianati nadarnya. Kemudian, nadar itu adalah nadar ibadah. Nadar ini sunnah, nadar makruh, nadar mubah, nadar maksiat, nadar syirik. Kalau nadarnya nadar yang wajib atau nadar amalan sunnah, maka ini semuanya wajib untuk dia tunaikan. Wajib dia tunaikan nadarnya. Kalau nadar maksiat tidak boleh ditunaikan, dan dia wajib membayar kafarah. Nadar syirik dia wajib batalkan, dan dia tidak perlu bayar kafarah. Nadar syirik itu contohnya, kalau saya nanti sembuh, saya mau membelih sapi kuburannya wali siapa, ini adalah nadar syirik yang demikian. Maka wajib dibatalkan dan tidak membayar kafarah. Kalau nazar maksiat, kalau nanti saya lulus mau nenggak ciu telung botol, ini nazar tapi maksiat, wajib dibatalkan dan dia bayar kafarah. Demikian pula nazar yang wajib, kalau dia batalkan juga bayar kafarah. Kafarahnya nazar sama dengan kafaratul yamin, memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian 10 orang miskin atau membebaskan budak. Kalau ini semuanya enggak bisa, yaitu berpuasa 3 hari. Dalam riwayat disebutkan 3 hari berturut-turut. Ini kafaratun nadar. Kafarahnya nadar seperti kafarahnya yakni sumpah. Atau ghairiha atau berbagai macam dari amal ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah Ta'ala. Wa fi sahihain, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, an ibni Mas'udin, dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu nabiya sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'dham. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Maka jawab Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan bagi Allah sekutu, sedangkan Allah yang menciptakan kamu. Bagaimana Allah disekutukan dengan makhluk? Bagaimana makhluk dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala Al-Khaliq? An-nid ay al-mathil wa syarik. Itu menjadikan bagi Allah tandingan, serikat yang mereka serupakan dengan Allah Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan anwa'u syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Yang pertama syirik doa, syirik dalam hal doa. Ikhwani billah, ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi sampaikan bahwa doa itu adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh dia berikan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini masuk dalam perbuatan asyirku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Berdoa atau yang dimaksud dengan syirku doa, wawa doa ghairillahi minal anbiya wal awliya li talabir rizqi aw syifa'il mar. Syirik doa adalah dia berdoa kepada selain Allah Ta'ala, baik berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para wali dalam rangka untuk mencari rezeki atau kesembuhan sakit. Kemarin telah kita terangkan, ikhwan, doa ada berapa macam? Doa ada berapa macam? Satu. Yang kedua, apa maksudnya doa ul ibadah dan doa ul masalah? Apa bedanya? Apa bedanya doa ul ibadah dan doa ul masalah? Iya, gimana Indra? Ya, doa ul ibadah, doa dalam wujud ibadah-ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, haji, segala macam. Yang doa ini, yang ibadah-ibadah ini semuanya melazimkan doa masalah. Ya Allah, jadikan salatku, puasaku, hajiku, yang lain-lainnya juga selamat dari, menyelamatkanku dari neraka, memasukkanku ke surga. Ini adalah doa ul ibadah. Adapun doa ul masalah, doa dalam untuk permintaan lesan kita, apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Doa ul masalah boleh kita tujukan kepada makhluk dengan syarat apa kemarin? Apa? Satu, hadirun, hayyun, qadirun. Dia hidup, hayun, qadirun dia mampu, hadirun dia ada. Baik ada itu artinya di depan kita, atau bisa dihubungi lewat SMS, WA, telepon, segala macam ada. Maka boleh mengajukan permintaan pada dia dan dia mampu. Dalam batas kemampuan atau dalam wilayah kemampuan dia sebagai makhluk. Tapi kalau di luar kemampuan dia sebagai makhluk, maka enggak bisa, enggak boleh masuk dalam perbuatan syirik. Pertimbangannya meminta rezeki. Minta rezeki, rezeki itu adalah hak mutlaknya Allah Ta'ala. Yang bagi-bagi adalah Allah Ta'ala. Manusia tidak bisa, atau manusia bukan pemilik rezeki. Dia hanya bisa menyalurkan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka dalam urusan rezeki tidak boleh dia bergantung kepada makhluk, bergantungnya kepada Allah Ta'ala. Kesembuhan, kesembuhan mutlak adalah pemberian Allah Ta'ala. Adapun para dokter atau orang yang mereka memiliki keterampilan dalam pengobatan, maka mereka pula tidak bisa menjamin kesembuhan. Hanya berikhtiar memilihkan obat yang tepat, tapi tidak bisa menjamin kesembuhan. Maka enggak ada dokter yang berani memberikan jaminan pada pasien. pasiennya Pak Dokter minta saya sembuhkan. Ya, enggak ada. Hanya dokter menjadi wasilah yang mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Bukan Pak Dokternya yang menyembuhkan pasien tersebut. Sehingga ada pasien yang kasih obat mahal, obat original mahal, gak sembuh. Ada kasih obat murahan, langsung biar sembuh. Karena kesembuhan memang ini bukan milik manusia. Kesembuhan pemberian Allah Ta'ala. Maka kata Nabi Allah Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Liqauli ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu seru selain Allah Ta'ala, jangan kamu berdoa kepada selain Allah Ta'ala yang tidak bisa memberi kemanfaat dan tidak bisa memberi atau menolak mudharat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah, anda termasuk orang-orang yang zalim, yaitu musyrik. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, demikianlah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah, dia jadikan sebagai tandingan, dakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Wa dalilu ala anna du'a'a ghairillahi minal amwat awil ghaibin syirkun. Adapun dalil bahwa berdoa kepada selain Allah dari kalangan para mayit atau yang ghaib yang tidak ada adalah syirik, firman Allah Ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang kalian sembah selain Allah itu, satu, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki apapun walaupun hanya setipis kulit ari. Tipis artinya gak punya apa-apa. Sesembahan itu satu, harus punya segala-galanya supaya kalau diminta oleh para penyembahnya bisa ngasih. Sembahan gak punya apa-apa, bagaimana nanti akan ngasih kepada para penyembahnya yang mesti meminta. Satu. Yang kedua, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kamu seru mereka ini, mereka enggak akan mendengar seruan kalian. Patung, kubur, batu, pohon, yang mereka minta, mereka tidak mendengar seruan yang meminta. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya toh yang mereka sembah itu mendengar, tidak akan bisa mengabulkan permintaan mereka karena mereka memang tidak memiliki sesuatu yang mereka minta. Gak akan bisa mengabulkan. Beda dengan Allah SWT. Allah itu pemilik segala-galanya. Semua kerajaan langit dan bumi, semuanya di tangan Allah Ta'ala. Lahu mulku samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bahkan kalau semua hamba ini minta, ikhwan, maka seandainya semua permintaan hamba pun dikabulkan Allah, enggak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air yang menempel jarum ketika dimasukkan ke lautan. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fasaluni fa'taitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi ila kama yanqusul mihyab idza udkhilal bahr. Wahai manusia dan jin, dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir. Saatnya mereka semuanya berkumpul di satu lembah, lalu semuanya minta kepada Allah Ta'ala, dan setiap permintaannya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dikasih, maka tidak akan berkurang kekayaan Allah, kecuali semisal berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Tidak ada artinya sama sekali. Allah sudah ngasih rezeki kepada makhluk hidup dari awal penciptaan sampai sekarang. Stok rezeki Allah masih ada gak? Terus ada, terus ada. Gak akan pernah namanya kehabisan, gak akan pernah. Apa yang dibutuhkan manusia gak akan pernah stoknya habis, itu gak akan pernah. Hanya manusia saja yang mereka ini bingungi sendiri. Memang Allah tidak langsung sediakan total apa yang menjadi kebutuhannya manusia semuanya, tapi Allah terus akan adakan. Allah akan adakan. Kalau di semua permukaan bumi ini semuanya mengandung cadangan minyak, bahaya. Sedunia semua permukaan bumi atau di bumi mengandung ini minyak, bisa bahaya. Dan Allah bagi-bagi, di tempat ini kandungan minyaknya buahnya, tempat ini kandungan emasnya buahnya, agar saling membutuhkan satu yang lainnya, terjadi interaksi pula satu yang lainnya. Ya, kayak diantaranya manusia yang Allah buat kaya, Allah buat miskin, ini mau diberantas total, mau kamu sampai jeledeng gak tawaran, gak bisa, gak bisa. Kalau sugih semuanya, mantum gak malah repot, isah-isah dewe, nyapu dewe, nyetelikau dewe, umbah-umbah dewe, kemudian ngursi omah dewe, ngelap mobil dewe, bengkel dewe, ya mabrut hidupnya langsung ngelekar, gak bisa. Di Allah adakan antara kaya dan miskin itu supaya berjalan roda kehidupan manusia. Maka jangan saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Itu semuanya kebutuhan. Wah, mobilnya dari bodi semua komplit semua, satu yang protes, satu yang ngambek, pentil mamanya, pentil ngambek, atau mau gimana? Mobilnya mulus, bagus, winclong, oh masya Allah miliaran, tapi bagian pentil jedot. Atau mau ganti ban setum? Alhamdulillah, semuanya dibutuhkan dalam kehidupan itu. Maka yang Allah inginkan, ta'awun alal birri wa taqwa, mereka benar-benar saling tolong menolong satu dengan yang lainnya dalam urusan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi masalah itu ketika mereka yang Allah berikan kekayaan angkuh, sombong, bakhil dan seterusnya, dan yang Allah uji dengan kesulitan, kemelaratan, lalu tidak bersabar sehingga garong, kemudian cari jalan pintas dan seterusnya. Ini semuanya menjadi akar masalah. Seandainya mereka menempatkan dirinya masing-masing sebagai hamba Allah Ta'ala, maka Allah pun akan berkahi semuanya. Adapun stok apa yang dibutuhkan manusia tidak akan pernah habis, apalagi dia benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah mendengar semua yang mereka minta. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang saya, ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sangat dekat, saya dekat. yang mendengar semua permintaan orang yang meminta. Permintaannya itu lirih atau keras bagi Allah sama. Allah mengetahui, mendengar. Dan Allah yang akan mengabulkan doa-doa. Adapun selain Allah, mereka itu enggak punya, disuruh enggak dengar, kalau tak dengar enggak bisa mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kemudian di hari kiamat kelak, antara yang disembah dan yang menyembah, antara yang diikuti dan yang mengikuti, antara yang ditaati yang dan mentaati, antara pemimpin dan bawahan, antara orang kuat dan yang lemah, yang mereka kemudian sama-sama di neraka, akan berupa saling mengingkari, melaknat, ini mengucapkan ucapan-ucapan buruk, permintaan untuk dilipat gandakan azab. Ini yang ada di antara mereka. Para pempara sesembahan akan mengingkari yang menyembah. Para bos-bos akan mengingkari para bawahan. Demikian pula yang menyembah dan yang bawahan akan mengingkari para sesembahannya dan para menggugat mereka semuanya. Tapi mereka tidak akan bisa lepas dari penderitaan azab yang sudah difoniskan oleh Allah Ta'ala karena penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Adapun orang-orang mukmin, mereka saling ridha dan saling mengucapkan alhamdulillah dengan apa yang Allah telah berikan. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ini mereka mengucapkan syukurnya kepada Allah, segala puji bagi Allah yang di dunia telah memberikan petunjuk. Seandainya bukan karena petunjuk Allah, dia akan sesat menjadi ahlun nar. Sehingga yang ada ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Malaikat yang menyambut kedatangan mukmin pun juga salamun alaikum, ini selamat kalian, selamat kalian telah selamat dari derita dunia atau dari kemaksiatan di dunia sehingga masuk ke dalam surga. Yang ada adalah ucapan selamat, kemudian ucapan saling ridha, puas mendapatkan balasan. Adapun orang-orang musyrikin, yang ada mereka saling mengumpat, melaknat, menggugat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, asyirku fi sifatillah, syirik dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal i'tiqad, seperti keyakinan, bi annal anbiya'a wal awliya' awil awliya' ya'lamunal ghaiba, seperti keyakinan bahwa para nabi dan para wali mereka itu mengetahui yang ghaib. Padahal wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha ilallah, perkara yang gaib itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada yang kemudian mengeklaim bahwa dirinya mengetahui perkara yang gaib, dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Atau ada orang yang mereka meyakini ada seseorang baik dari kalangan jin atau manusia yang dia yakini mengetahui yang gaib, maka dia telah mensejajarkan makhluk tersebut dengan Allah Ta'ala. Perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Bahkan Jibril dan Nabi Rasulullah SAW tidak mengetahui tentang perkara gaib. Jannah wan nar gaib atau syahadah? Gaib. Semua kejadian hari kiamat gaib. Tetapi mengapa Rasulullah SAW kok bisa menerangkan tentang surga, neraka, tentang hari kiamat, padahal tidak yang tahu yang gaib kecuali Allah Ta'ala? Bagaimana? Hah? Gimana? Terus gimana? Ya asalnya Rasulullah SAW tidak mengetahui semua perkara gaib. Sehingga ketika ditanya oleh Jibril pun, akhbirni anisa'ah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, habarkan kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya saya yang ditanya dan kamu yang bertanya sama-sama enggak tahu. Karena urusan as-sa'ah ilmunya hanya di sisi Allah Ta'ala. Yas'alu kannasu 'anis-sa'ah qul innama ilmuha indallah. Manusia bertanya kepadamu tentang as-sa'ah. Ketahuilah bahwasanya as-sa'ah, hari kiamat, ilmunya itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang mereka mengumumkan nanti kiamat akan terjadi pada ini tahun 9 bulan 9 pagi tanggal 9 jam 9 detik ke 9, ini semuanya info palsu yang tidak ada dalil yang membenarkan sama sekali. Apalagi sudah tahu atau dia di satu sisi meyakini nanti kiamat akan terjadi tahun sekian sekian sekian sekian, lalu ribut yang buat bunker, kemudian belonjo ke supermarket ngumpulkan spermi, gandum atau gula segala macam. Ya kalau kiamat jebret semuanya, ngapain si ngumpul-ngumpulkan segala macam? Dikira kiamat itu hanya di kampung tertentu, kemudian tempat dia gak kena. Ya mau ndelek ke bumi yang seberapapun, buminya jebrot, gak ada yang bisa selamat daripada kiamat. Ini sudah meyakini kiamat tahun terjadi, akan terjadi setahun sekian, pada itu kepalsuan. Sudah begitu tindakannya, tindakan menunjukkan kebodohan. Ini adalah kuadrat, yaitu berkaitan dengan masalah kebodohan mereka tentang as-sa'ah. Adapun Nabi menerangkan tentang as-sa'ah itu karena mendapatkan info dari Allah Ta'ala, khabar, berita, sebatas itu. Lebih dari itu enggak tahu. Lebih dari yang diinfokan Allah enggak tahu. Oleh karena itulah termasuk kisah-kisah Nabi enggak pernah hadir kejadian kaumnya Nuh, kejadian Fir'aun dan Qarun, kejadian Yusuf, enggak hadir, enggak menyaksikan. Kok bisa cerita? Ya tentunya semuanya berita dari Allah Ta'ala. Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Yang ketiga, syirkul mahabbah, syirik dalam hal cinta. Mahabbah ikhwan macam-macam. Ada mahabbah ubudiyah, ada mahabbah tobiyah, ada mahabbah muharramah, ada mahabbah syirkiyah. Mahabbah ubudiyah, cinta yang disertai dengan at-tadallul wal khudu. Cinta yang disertai dengan at-tadallul khudu. Rasa menghinakan diri dan tunduk patuh sepatuh-patuhnya. Dalam hal ini ikhwan, isqusuar apa? Kesengsem berat yang berkaitan dengan rupa seseorang, sehingga betul-betul cintanya, kerinduannya itu mendalam sampai ngoyot ini ke urat-urat, yang sampai kemudian dia menjadikan seperti budak bagi kekasihnya dan siap samina wa ta'na apapun yang diminta. ini sudah cinta yang bisa mengantarkan pada syirik. Maka ada ulama yang mengatakan, saya diuji dengan berzina lebih aku sukai daripada diuji dengan cinta. Kenapa ya kan? Saya diuji dengan zina lebih aku senangi dibandingkan dengan aku diuji dengan cinta. Kenapa? Kamu tidak? Yang lain gimana? Kalau zina al-kabair, kalau cinta bisa syirik, bisa menyeret kepada syirik. Syirik dengan al-kabair tinggi mana? Tinggi syirik. Zina al-kabair, kemudian cinta bisa sampai pada tingkat syirik. Maka lebih ringan al-kabair dibandingkan dengan yakni syirik. Karena orang yang mereka dililit yakni cinta, maka bisa sampai ngengleng, tau enggak ngengleng? Hah? Wong edan dadi edan. Jadi edan karena masalah cinta. Ada enggak? Banyak. Ada. Ya, begitu manusia. Ada cinta ubudiyah, mahabbah ubudiyah, ada cinta tobi'i. Cinta tobi'i, tobi'iyah, cinta fitrah, tobi'at. Ini tidak berdosa. Jangan antum bilang, kamu jangan cinta-cinta, syirik. Ya kalau enggak ada cinta ya, garing semuanya. Nanti istri dengan tepok sama. Karena gak ada cinta. Cinta ini yang menjadikan seorang berselera, berselera dan bersemangat. Dan ini asalnya dan merupakan rahmat Allah Ta'ala, karunia, kalau dia tempatkan pada posisi yang tepat. Kalau tidak, bisa menjadi musibah. Sehingga kehidupan jadi betul-betul gayeng. Tahu gak gayeng? Hah? Kalau gak ada cinta, ya nyenyet. Sepo. Tahu gak sepo? Anyep. Anyep. Tapi kalau ada cinta-cintanya itu, Masya Allah, jadi kodong semangat, menjadi semangat, menjadi berapi-api, bergairah, ada gairahnya. Tapi kalau gak ada itunya, ya anyep-anyep. Anyep sepo. Sehingga gak ada rasanya. Cinta orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami, dan menjadikan kegiatan itu menjadi enteng. Enteng. Orang tua Anda karena punya kecintaan mendalam kepada Anda, maka siap berkorban segala hal untuk sang anak. Terus kalau suruh biayai anak orang lain, gimana? Beda gak? Ya beda lah, gak mau, ngapain saya biayai orang anak orang lain. Ini karena beda rasa cintanya. Dengan anak sendiri dia punya kecintaan yang mendalam. Dengan orang lain, ya cintanya cinta, ya ini beda dengan anaknya sendiri. Termasuk suami istri. Kalau suami istri gak ada cinta, ya apa, lewat. Nggak ada gereng-gerengnya, nggak ada gimana, nggak ada gereng-gerengnya, nggak ada, sehingga menjadi hambar. Kemudian yang ketiga, cinta apa? Muharramah, cinta yang haram. Ini cinta yang menyeret kepada dilakukannya perbuatan-perbuatan haram. Cinta kepada istri sampai dia kemudian tidak peduli dengan tindakan-tindakan haram. Dibiarkan istrinya pamer aurat, dibiarkan istrinya berpakaian yang tidak menutup aurat, dibiarkan istrinya campur baur laki-laki lain. Ini adalah cinta yang membawa dia kepada hal yang haram. sehingga dia tidak pedulikan syariat lagi karena kecintaannya kepada sang istri. Atau demikian pula kepada sang anak, cinta syirik, cinta ubudiyah yang diarahkan kepada selain Allah Ta'ala. Cintanya musyrikin kepada anda yang dia siap membela segala-galanya demi anda, dan bahkan cintanya melebihi cinta dia kepada Allah Ta'ala. Ini cintanya musyrikin. Kalau Allah disinggung-singgung, dihinakan, dicaci, dicela, hatinya sama sekali gak ada, ini sikap pembelaan. Begitu kuburan disinggung, wo siap dia menghunuskan pedang, tumpah darah siap. Ini adalah cintanya musyrikin yang kebanyakan demikian. Kemudian beliau katakan, wawa mahabbatu ahadin, wawa mahabbatu ahadil awliya wa ghairihim kamahabbatillahi, yaitu kecintaan kepada salah seorang di antara para wali atau yang lainnya seperti kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Liqauli Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah, sebagian manusia yang mereka menjadikan selain Allah sebagai anda tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala. Dan adapun orang mukmin, kecintaannya kepada Allah asyaddu, ini cinta yang lebih besar kepada Allah karena cintanya tidak disekutukan dengan yang lainnya, cintanya tulus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin cinta yang betul murni, cinta ubudiyah yang tulus ikhlas dia murnikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, syirku ta'ah, syirik dalam masalah ta'at. Alhamdulillah, ketaatan asalnya hak mutlaknya Allah Ta'ala. Ketaatan itu arahannya boleh diberikan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Ketaatan kepada Rasul karena ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah pun katakan, wa ma yuti'ir rasula faqad ata Allah, atiullah wa atiur rasul, taatilah Allah dan Rasul, dan orang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah Ta'ala. Gak bisa dipisahkan ketaatan Allah dan Rasul karena perintah Allah, karena Allah yang memerintahkan. Orang yang mereka ingin memisahkan ketaatan kepada Rasul, maka hakikatnya dia durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ketika diprotes sama orang yang mengatakan mana dalam Al-Quran gak ada larangan tato, menyambung rambut, gak ada laknat kepada mereka, gak ada. Kata Ibnu Mas'ud, memangnya kamu gak baca Quran? Udah, dari cover ke cover udah tak baca semuanya, semua gak ada laknat Allah kepada mereka itu. Bener gak ada? Gak ada. Ada, kata Ibnu Mas'ud. Mana itu ayatnya? Wa ma'atakum rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu, apa yang diajarkan, yang disampaikan Nabi ambil, yang dilarang Nabi tinggalkan. Dan laknat tato, laknat menyambung rambut, laknat mengikir gigi, ini adalah Allah Rasulullah SAW yang menyampaikannya. Sehingga ketika Umar pula itu mendengar ada orang datangkan kepada Quran, jangan sunnah, maka kata Umar, dari mana kamu bisa sholat 4 rakaat dan amalan-amalan yang lainnya? Ini hanya dijelaskan di dalam sunnah, karena memang sunnah diantaranya untuk menjelaskan apa yang masih global dalam Al-Quranul Karim, atau menjelaskan hukum baru yang belum ada dalam Al-Quran. Maka tidak boleh kita pisahkan antara Quran dan Sunnah. dan tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang memerintahkan mutlak mentaati Rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan ketaatannya kepada Rasul bukti bahwa dia telah mentaati Allah Ta'ala. Maka orang tidak mentaati Rasul, dia sesungguhnya tidak mentaati Allah Ta'ala. Ketaatan standarnya adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Maka makhluk ditaati karena tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, siapapun makhluknya. Bahkan orang tua kita sendiri atau pemimpin, kalau perintahnya tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib kita tidak boleh mentaati. Apakah berarti memberontak? Enggak. Tidak mentaati, tidak mentaati bukan berarti memberontak. Dia tidak mentaati, dan apa yang mereka lakukan dengan kezaliman, bersabar. Tapi dia terus berusaha untuk memberikan nasihat dan mengarahkan agar mereka pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada selain Allah atau ketaatan yang syirik, yang bagaimana itu? Wa wata'atul ulama wal masayikh fil maksiyati ma'atiqadihim jawazu dhalik. Ketaatan yang syirik adalah ketaatan kepada ulama atau masyayikh dalam hal maksiat bersama dengan keyakinannya bolehnya mentaati ulama dan masyayikh dalam perkara maksiat tersebut. Sebagaimana ayatnya tentang orang-orang Yahudi Al-Kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan para ahbar, para pendeta mereka, para ulama-ulama mereka. Ahbar jamak dari habrun, yaitu orang alimnya. Mereka telah menjadikan orang alimnya mereka dan para ahli ibadah mereka arbab min dunillah, sebagai rab-rab selain Allah Ta'ala. Waqad fusirat al-ibadatu bita'atihim fi maksiyah bitahlili maharamallah wa tahrimi mahalallah. Dan telah ditafsirkan makna ibadah menyembah kepada ahbar dan ruhban dalam bentuk ketaatan kepada mereka dalam perkara maksiat, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Yang dimaksud dengan nyembah ulama, yang dimaksud dengan nyembah ulama, bukannya sujud kepada ulama, tetapi ketika mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, kemudian mereka dengan keyakinan hatinya bolehnya mentaati ulama yang demikian, maka ini yang dikatakan dengan syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Maka kalau di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan Nasrani ada yang begitu, di tengah-tengah muslimin akan ada pula yang begitu. Karena Nabi katakan, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Benar-benar di antara kalian akan ada yang mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, atau dikatakan haddal quddati bil quddah, hatwal quddati bil quddah, yang mereka mengikutinya segal demi segal, sasta demi sasta, atau dikatakan seperti bulu anak panah. Bagaimana bulu anak panah itu? Anak panah itu kalau bulu belakangnya, buntutannya itu, tahu, itu mesti wajib seimbang, persis kanan kirinya persis. Kalau enggak bagaimana? Ya nanti jalannya enggak bisa jejak gitu. Satunya panjang, satunya pendek. atau satunya lemu, satunya gering. Nanti jalan panahnya itu yang tidak lurus, mesti harus ini plek, seimbang sama. Ah, umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasrani kayak itu, kayak begitu, sehingga plek. Bahkan mengatakan kan na'li bin na'li, seperti sepasang sendal. Sendal kalau antum gadokkan gini, gimana? Persis. Sehingga sama, umat ini akan mengikuti Yahudi Nasrani itu semodel itu, persis plek. Hampir tidak ada yang ada di kalangan Yahudi dan Nasrani kecuali ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka meniru apa yang ada pada mereka. Oleh karena itulah, di antara ulama yang menulis buku bahwa Islam ini khas dan Islam ini menjauhkan sikap tasyabuh dari kufar ashabul jahim, baik Yahudi maupun Nasrani, adalah Syaikhul Islam dalam tulisan beliau Iqtida' Siratal Mustaqim Mukhalafah li Ashabil Jahim, yaitu bagaimana senantiasa menetapi Siratal Mustaqim dan menyelisih jalannya Ashabul Jahim, yaitu penduduk neraka, baik Yahud, Nasrani, Majusi dan musyrikin secara umum yang lainnya. Ini syirkut ta'ah. Kemudian yang kelima, syirkul hulul. Syirik hulul. Asyirkul hulul wa huwa al-i'tiqad bi anna Allah halla fi makhluqatihi. Wa hadhihi aqidatu Ibni Arabi As-Sufi al-madfun bi Damsik hatta qala ar-rabbu abdun wal abdu rabb ya laita syi'ri manil muqallaf. Wa qala syair akhar sufi ya'taqidul hulul wa mal qalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa raibun fi kanisah. Syirkul hulul, syirik yaitu manunggaling kaula kursi, menyatunya Allah dengan ini makhluk, yaitu keyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya. Ini akidahnya Ibnu Arabi As-Sufi. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi pakai al-ma'rifah, itu ulama, ulama al-sunnah. Kalau Ibnu Arabi As-Sufi, sufi yang berakidah hululiyah, yang dikubur di Damsik, dia sampai mengatakan Ar-Rabbu abdun wal abdu rabb, rabb adalah hamba, hamba adalah rabb. Ya layta syi'ri manil mukallaf, kalau begitu siapa yang terbebani syariat. Maka mereka pun katakan, kalau mau lihat Allah, lihatlah yang di dalam jubah ini, karena Allah ya aku ya Allah. Kalau syair yang berkata penyair yang lainnya, tidaklah anjing-anjing dan babi-babi kecuali sesembahan kita juga. Wa mallahu illa raibun fi kanisah, dan tidaklah Allah itu kecuali pendeta yang ada di gereja. Karena Allah menyatu dengan makhluk. Makanya kalau dulu pernah ada ospek yang mereka ngasih komando, yaitu anjing hu akbar. Pendidikan kayak gitu memang dampak dari pendidikan yang mereka terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat, sehingga perkataan dan perbuatan yang mereka tidak beradab kepada Allah ini adalah hal yang wajar buat mereka, dan mereka tidak merasa salah. Dosennya pun membela karena memang itu pemikiran yang seperti itu. Sampai juga ada spanduk Arya Bebas Tuhan. Ini pemikiran-pemikiran anak-anak yang memang ateis, hanya mereka ini kuliah di IAIN, kuliahnya di IAIN, jurusan agama, sehingga betul-betul pemikirannya diajari pemikiran-pemikiran bosok, pemikiran-pemikiran yang rusak, sehingga bukannya membela Islam dan menjelaskan keindahan Islam dan menjelaskan tentang keagungan Allah, tapi model-model pemikiran iblis yang keluar dari kepala-kepala mereka, yang hanya justru merepotkan kaum muslimin dan membanggakan kufar wal munafikin. Maka pemikiran-pemikiran munafikin apabila seperti ini, itu menjadi hal yang dibuka lebar-lebar, atau proyek yang besar yang menyenangkan orang kafir, siap untuk membantu mengembangkan pemikiran model semodel itu. Maka kebanggaannya, mahasiswanya dikirim, dosennya dikirim, ini ke Chicago untuk belajar kepada ini para pendeta orientalis barat yang kafir, bagaimana untuk menjadi muslim sejati. Belajarnya kepada iblis, gak mungkin diajari menjadi muslim hamba Allah, gak mungkin akan diajarkan Quran yang sebenarnya. Tapi itulah ini yang kenyataan yang terjadi tengah-tengah muslimin, bahkan berbangga ketika mereka bisa mengambil ilmu dari para kufar, maka kepulangannya pun membawa musibah, bencana bagi kaum muslimin dengan memberikan pemikiran-pemikiran yang aneh. Kemudian ada pertanyaan sampai sini, kawan? Kita cukup sekian. Sisanya kita lanjutkan pembahasan yang akan datang bismillah insyaallah. Ada pertanyaan? Iya, ketaatan yang bid'ah, ketaatan bid'ah dia bukan amir. Amir itu adalah penguasa yang real, penguasa muslimin yang sah. Kalau nanti tiap amir jamaah mengangkat dirinya amir kayak gituan, ya rusak dalilnya. Kalau Anda mendapatkan amir yang kedua, maka bunuh amir yang kedua itu. Yang mana yang kedua? Yang pertama yang kedua yang mana? Yang mau dibunuh yang mana amirnya ini? Harusnya ada yang bunuh amirnya itu. Mana yang amir yang asli? Mana yang pertama, kedua? Banyak sekali jamaah-jamaah yang ada. Terus amir yang sah yang mana? Jamaah yang sah yang mana? Maka ini ketaatan bid'ah yang diadakan dengan memaksa atau dalil-dalil dengan cara istidlal yang sesat, istidlal yang salah, cara berdalil yang salah. Bolehkah membawa buku saku dengan ayat Al-Quran ke kamar mandi? Buku saku kalau bisa diletakkan di luar WC dan tidak membahayakan, letaknya di luar. Kecuali yang gak bisa HP umpamanya, dalamnya ada murotal Qur'annya, untuk meletakkan di luar, langsung amblas. Itu boleh di kantong dan atau dimatikan, kemudian di kantong. Dimatikan dulu atau kemudian di kantong. Jangan sampai nanti tahu-tahu ya ini di WC Qur'annya bunyi. Maka untuk matikan aja, kemudian baru kemudian masuk WC. Boleh kamu doakan hidayah kepada orang tua yang kafir? Boleh. Doa hidayah boleh kepada orang kafir, dan bahkan doanya ya doa hidayah agar mereka mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi berdoa kepada Allah untuk Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan dua Umar. Umar ibn Hisham atau Umar bin Khattab. Umar bin Hisham adalah Abu Jahal, Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab. Allah memilih Umar bin Khattab masuk Islam sehingga beliau menjadi pilar yang menguatkan barisan kaum muslimin, dan Allah lebih tahu dengan pilihannya. Cukup, kita Cukup sekian kawan. Doa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.